Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amantu billahi qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 21 Safar 1442 Hijriah atau tanggal 8 Oktober 2020 kita akan lanjutkan kajian syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita masuk di halaman 151. Nah, jadi di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Di surat Al-A'raf ayat 143. Al-A'raf surat berapa? Hah? 7. Ayo. Surat yang ke-7 di ayat 143. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِينِي قَالَ رَبِّ أَرِينِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى تذكرنا موسى datang لميقاتنا untuk bermunajat dengan kami dan pada waktu yang telah kami tentukan. وكلمه ربه dan Rabb telah berfirman langsung kepadanya. Qala Rabbi arini. Qala Rabbi arini. Ya Rabbku arini. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang menyebut kasih nama pada anaknya arini. Tunjukkan padaku. Artinya itu. Tunjukkan kepada ada arina, arini itu cuma diambil dhamir terakhirnya. Nah, arini andur ilaika itu nampakkan diri engkau, biarkanlah aku bisa melihat. Qala lan tarani. Rabb berkata, engkau sekali-kali tidak sanggup melihatku. Walakin indur ilal jabali. Namun lihatlah kepada jabal, kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jadi kalau gunung itu tetap di tempatnya, artinya tidak berubah, ini saya, engkau akan dapat melihatku. Falamma tajalla rabbuhu liljabali jalahu dakkau wa kharra Musa sa'iqa. Dan ketika Rabb menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun sa'iqa, Musa pun jatuh pingsan. Falamma afaqa, ketika Musa itu sudah sadar, qala subhanaka, maksudnya engkau, tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin, aku bertaubat kepadamu dan aku orang-orang yang pertama kali beriman. Ini di surat Al-A'raf 143. Wa ataina bihadhil ayati ba'da allati qablaha li'anna minal muharrifina man harrafa al-ayata allati qablaha lafdan fa kana yaqra'uha wa kallama Allah Musa taqliman binasbi lafdil jalalah likay yaqa'u at-takallum yaqa'u at-taqlim min Musa ila Allah fa yakunu Musa huwa al-mutakallim. Fa'atayna bil-ayati allati ba'daha wa hiya qawluhu ta'ala walamma ja'a Musa min miqatina wa kallamahu rabbuhu fahuna la yumkin an yuqal innal mukallima wa Musa li'annahu ta'ala qala wa kallamahu rabbuhu fahuwa sarihun annal kalama min Allah ta'ala. Qawluhu, firman Allah Ta'ala, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dan tadi tatkala Musa datang limiqatina, kepada tempat yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuhu, antum perhatikan ini rabbuhu di sini, jadi kata-kata rabbuhu di sini, ya, kata-kata Rabbuhu di sini. Apakah kemudian ini Rabbuhu atau Rabbahu? Ini Rabbuhu. Wa ataina bihadhil ayah, kita itu mendatangkan, membawakan ayat ini, ba'dal lati qablaha, setelah apa yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya, li'anna minal muharrifina, karena ada orang yang melencengkan, yaitu apa? Melencengkan man harafal ayat allati qablaha, melencengkan ayat yang sebelumnya, lafdon, secara lafadznya, fakana yaqra'uha, dan dia itu membaca, orang yang melintir ayat tadi membaca apa? Wa kallamallaha, jadi wa kallama, ya, wa kallamallaha Musa takliman binasbi lafdil jalalah, dengan menasabkan, ya, ini menjadi fathah, ini menjadi fathah, ini menjadi fathah. Jadi kalau tadi harusnya, ya, kallamah, nah, dan dijelaskan tentang maksud dari situ, ini adalah bagian dari penyelewengan mereka, mengganti yang harusnya dhammah menjadi fathah. Ada tahu hikmahnya ini? Ustaz belum mudeng. Ini adalah perubahan yang tadinya di sini Allah lah yang melakukan pembicaraan. Kalau yang di sini Musa yang melakukan pembicaraan. Sehingga di sini ketika mereka menyelewengkan ayat dengan binasbil lafdil jalalah, dengan menasabkan, memfathahkan lafdul jalalah. Lafdul jalalah ini adalah lafaz Allah. Likai yaqa'u taklima min Musa ila Allah, sehingga agar terjadinya pembicaraan itu dari Musa kepada Allah. Jadi seolah-olah Musa yang mengatakan, bukan Allah Rabb. Fayakunu Musa huwal mutakallim, sehingga Musa di sini adalah yang berbicara, bukan Allah Azza wa Jalla. Ini kenapa? Mereka menafikan, meniadakan kalam. Mereka tidak meyakini kalam. Dan mereka meyakini bahasanya apa? Al-Quran laisa kalamillah. Tapi adalah Al-Quran itu apa? Makhluk. Ya, Al-Quran itu makhluk. Rasulullah sama. Fa'atayna bil ayatil lati ba'daha, sehingga kita itu membawakan ayat yang ada setelahnya. Wahya qawlu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Allah berfirman, hai Musa, sungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lainnya untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Dan ini maksudnya di sini adalah dengan ayat yang setelahnya, yaitu yang dibahas di sini, yaitu walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbu. Dan ketika Musa itu datang di waktu, di tempat, waktu yang telah ditentukan, wa kallamahu rabbuh, dan Rabb itu berbicara, wa kallamahu rabbuh, dan ya Rabb itu berbicara dengan Musa. Ini mematahkan hujahnya orang-orang apa ya, karena apa? Ini tadi kaitannya dengan yang diselewengkan ini, wa kallamallaha Musa takliman, harusnya wa kallamallahu, kallamallahu Musa takliman. Ini di surat An-Nisa, di surat An-Nisa ayat 164, An-Nisa ayat 164 itu di penjelasan Syekh pada pembahasan sebelumnya. Antum lihat di ayat sebelumnya. Nah, wa kallamallahu Musa taklima di surat An-Nisa ayat 164 di halaman 145. Ini mereka ganti wa kallamallaha Musa taklima. Ketika domahnya ini itu diganti jadi wa kallamallaha. Jadi seolah-olah Musa itu telah berbicara kepada Allah Azza wa Jal taklima, dengan pembicaraan. Ini yang salah. Kenapa salah? Karena seharusnya lafzul jalalah di sini apa? Dommah, bukan fathah. Ini anggapannya orang-orang yang jeleneh tersebut. Sehingga ketika antum lihat ada faedah yang tersembunyi dari pembahasan ini. Ada yang tahu faedahnya? Faedahnya adalah semoga Allah Azza wa Jal itu memudahkan pada kita untuk memahami bahasa Arab. Tanpa memahami bahasa Arab, antum gak paham ini dibacanya dhammah atau fathah. Dan salah satu metode yang paling jitu untuk belajar bahasa Arab pertama adalah dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla dan meneguhkan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bukan hanya sekedar ingin tahu atau ingin pinter, enggak, tapi keinginan untuk faham dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya. Ini kaitannya sudah pernah kita bahas tentang motivasi belajar bahasa Arab, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan nanti kita belajar terus belajar bahasa Arab. Dulu ketika sebelum anak pulang ke Indonesia, anak berpikir nanti akan terjadi apa yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Arab. Apa itu? Setiap kali manakala kesempatan belajar bahasa Arab dibuka, misalnya memakai kitab yang baru, maka orang berbondong-bondong mempelajarinya. Datang pertama kali ya 80 orang, 100 orang dan seterusnya. Tapi setelah sekian lama, setengah tahun berjalan, protol, pelan-pelan, berguguran, ikhwan-ikhwan yang azmnya dari awal, keinginan dari awal hanya sekedar ingin tahu, bukan asli berkeinginan untuk ikhlas menuntut ilmu syar'i karena Allah Azza wa Jalla. Karena bisa jadi dia itu ingin menuntut ilmu bahasa Arab hanya sekedar ikut-ikutan atau biar tidak dikatakan bodoh atau yang lainnya. Namun itu semuanya adalah kronologi dari seorang yang bisa jadi satu orang dengan yang lainnya akan berbeda-beda. Maka dan itu pun terjadi di sini, di masjid kita ini, yaitu pembelajaran kitab Nahwul Wadih Ibtidai itu sudah selesai jilid 1, masuk jilid 2 perempat awal. Habis itu qadarullah puasa Ramadan. Kemudian pas puasa Ramadan off, mau mulai lagi, ikhwan-ikhwan sudah aras-arasan. Kemudian yang masih tersisa waktu itu 7 orang, 8 orang. Kemudian qadarullah syafa'al terus mulai berkurang, akhirnya tinggal 6 orang. Dan itu pun akhirnya ketika kondisi sebelum COVID itu sudah mulai orang diberikan keharusan untuk menjaga dan seterusnya, kontrol syafaat akhirnya ya bubar dengan sendirinya. Sehingga anak katakan kepada antum semuanya, kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i, kemudahan untuk belajar bahasa Arab itu tidak hanya ditentukan semata-mata antum itu belajarnya dengan ustadz siapa, atau ustadz kita, ustadz-ustadz besar kita mengajar bahasa Arab dari nol pun yang datang seribuan mungkin. Dan banyak sekali yang endorse sana, endorse sini. Tapi itu belum berarti bahwasanya itu adalah suatu jaminan bahwasanya antum akan faham bahasa Arab. Ya. Sehingga yang lebih tepat adalah ketika antum itu menuntut ilmu, terutama bahasa Arab, yang harus dilakukan ada 3 hal paling utama. Yang pertama ikhlas, yang kedua cinta, yang ketiga sabar. Bagaimana pernah saya sebutkan kepada antum? Pertama ikhlas, orang ikhlas itu mau dinilai apapun oleh orang lain, atau ada yang mengajak atau tidak mengajak, tidak ada masalah. Karena yang diinginkan adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia belajar bahasa Arab dengan cinta. Adanya rasa penat, rasa bosan, capek, lesu, meriang bahkan, atau pilek, bahkan batuk sekalipun, dan kesulitan-kesulitan yang lainnya yang kaitannya dengan kondisi psikis dan yang lainnya itu nanti akan hilang dengan balutan rasa cinta. Karena dia cinta dengan bahasa Arab, maka dia pun menginginkan agar bagaimana caranya untuk faham bahasa Arab. Maka dia pun berusaha, terkadang harus begadang, terkadang harus menghafal, walaupun terkadang itu tidak menyenangkan. Tidak pernah menyenangkan. Belajar bahasa Arab tidak pernah menyenangkan. Jadi anak katakan, orang yang belajar bahasa Arab menyenangkan, tanda kutip, bahasa Arab yang mana? Kalau hada kitabun, dalika kitabun, itu pun bahasa Arab. Itu bahasa Arab dasar. Anak katakan bahasa Arab dasar mungkin menyenangkan. Tapi kalau antum ingin belajar benar-benar bahasa Arab, paham bahasa Arab, itu panjang waktunya. Dan butuh yang ketiga, yaitu sabar, mas. Sabar itu untuk menegakkan naik turunnya antum, semangat antum itu ketika tadi letih, lesu dan seterusnya mendera, antum didorong tetap dengan cinta. Tapi ketika cinta itu pun mulai pudar karena jarang ketemu atau afwan ustaz gak bisa datang, itu kalau antum tidak sabar, sudah pedal gitu saja, akan putus kenikmatan belajar itu, akan putus. Maka harus tetap sabar, memulai dari awal lagi, terus diulang lagi. Bahkan sabarnya antum itu terkadang dibenturkan dengan rasa bosan dan tidak paham bagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Kisai. Mana Imam Al-Kisai rahimahullah, beliau seorang ahli nahwu. Awalnya beliau dalam hal nahwu tidak sanggup, tidak bisa. Dan ketika saat itu yang mengilhami, memberikan motivasi yang begitu dahsyat kepada beliau adalah ketika beliau melihat semut membawa roti mendaki ke tembok. Jatuh lagi. Lebih dari 10 kali. Tapi akhirnya ternyata semut itu tetap bisa mendaki dengan membawa beban yang begitu berat. Kalau semut saja bisa, maka aku pun bisa. Itu kadang antum capek, gak faham, terus dicoba lagi, gak faham lagi, coba lagi, gak faham lagi, coba terus. Saya belajar, pernah belajar ini, buku ini, buku ini, buku itu. Gak ada yang faham. Ya, bisa jadi yang tiga itu antum masih loncat-loncat. Niatnya antum belum lurus. Yang kemudian cintanya antum itu masih cinta lisan saja. Cinta lambe manis. Ya. Asal lambe, ngomong, cinta, selesai sudah. Tapi tidak dari hatinya, yang paling dalam. Kemudian yang ketiga, tidak ada sabar. Pengennya cepat-cepat, pengennya cepat instan. Pengen cepat, ustaz, ayo, gaspol. Itu gak paham nantinya. Tanda di sini. Maka harus ada tiga pilar utama dalam mempelajari bahasa Arab. 6. Dan tiga ini akan teramu menjadi sesuatu keindahan ketika tiga-tiganya ini antum minta kepada Allah Azza Wajalla. Ikhlas antum minta kepada Allah Azza Wajalla, cinta antum minta kepada Allah Azza Wajalla, dan sabar pun antum minta kepada Allah Azza Wajalla. Bukan minta kepada ustadznya. Ustadznya siapapun yang mengajar tidak akan bisa memberikan jaminan untuk bisa faham. Ingat itu mas, gak akan faham. Tapi ketika antum itu meminta kepada Allah Azza Wajalla dan antum duduknya antum itu ikhlas karena Allah Azza Wajalla, maka saat itu pula bisa jadi Allah itu membukakan pintu kefahaman dengan jalan yang antum tak terduga-duga sebelumnya. Faham? Nah, kita lanjutkan. Ini dari wa kallamallaha dan kalamallahu, ini menjadi pembahasan tentang nahwu dan motivasi tersendiri buat kita agar semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita untuk mempelajari, memahami dan paham dalam makna yang sebenarnya terhadap bahasa Arab. Nah, kita lanjutkan. Fayakunu Musa huwal mutakallim wa ataina bil ayati allati ba'daha wa hiya qawluhu ta'ala walamma ja'a Musa limiqatina wa kallama rabbuh. Fahna la yumkin an yuqal, ini tidak mungkin untuk dikatakan bahwasanya al mukallim huwa Musa. Ini sebenarnya al mukallim, ini lebih tepatnya al mutakallim. Seolah-olah ini taknya hilang. Ya, walaupun boleh. Jadi yang melakukan pembicaraan seolah-olah di situ Musa. Li'annahu ta'ala, karena Allah ta'ala wa kallamahu rabbu. Nah, ini mengartikan di sini. Jadi gini. Jadi kalau misalnya ana jelaskan, ada yang masih bingung ya? Masih bingung? Nah, itulah. Semoga Allah azza wajalla memberikan antum kefahaman. Ana fahamkan seperti ini. Ya. Jadi di surat An-Nisa 164, ya, kita ambil dulu An-Nisa ayat 164. Ya. Nah, kemudian kita ambil di surat apa? Tadi di Al-A'raf 143. Di surat Al-A'raf 143. Di surat Al-A'raf 143. Nah, sekarang ana rubah di sini kameranya ke Word. Bentar, ana rubah dulu. Nah, antum lihat di sini sekarang perbedaannya. Ya. Ini pembahasannya tentang ini. Jadi ana besarkan ini. Ini tentang ini, dan yang ini tentang ini. Antum lihat semuanya? Ya. Nah, ini wa kallamahu Allah Musa takliman. Allah spoke to Moses with direct speech. Allah Azza wa Jal itu berbicara langsung kepada Nabi Musa. Yang berbicara di sini adalah Allah. Nah, orang-orang yang tadi menginginkan untuk mengubah bahwasanya Allah Azza wa Jal itu tidak memiliki sifat kalam, menafikannya dengan cara apa? Membacanya ini diganti dari dhammah menjadi apa? Fathah. Wa kallamahullah. Wa kallamahallahu Musa takliman. Sehingga di sini Musa sebagai fa'il, orang yang berbicaranya Musa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seolah-olah di sini apa? Allah tidak berbicara. Paham sampai sini? Nah, ini hal ini ya. Pendapat yang melenceng dari orang-orang yang menafikan tentang kalamnya Allah Azza wa Jalla dibantah di surat Al-A'raf ayat 143. Ya, wa kallamahu rabbu. Ini juga harus digedekan. Nah, siapa yang membicarakan? Dan ketika Musa, when Moses arrived at our appointed time and his Lord spoke to him. Ya, dulu menjelaskan kepada orang Filipin sama orang Singapura pakai kayak gini. Kalau di Dubai, ketika ngajar harus bahasa Inggris. Tapi kadar Allah ya, 3 tahun ini enggak diasah ya. Lucu. Jadi walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu, ketika Musa itu sampai kepada waktu yang telah disepakati, wa kallamahu, dan Allah azza wajalla berfirman. Ini rabbuhu, siapa berbicara di sini? Rabb, bukan Musa. Bukan Musa. Paham sampai di sini? Satu paragraf ini saja kalau antum fahami, itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an dijelaskan dengan Al-Qur'an yang lain. Ayat 1 dijelaskan dengan ayat lainnya. Sehingga tidak ada sisi kelemahan dari Al-Qur'an yang bisa dimainkan dengan mudah oleh orang-orang ahli filsafat. Paham sampai di sini? Nah, karena ini yang benar adalah kalamullah. Di sini Allah lafzul jalalah di sini sebagai pelakunya, sebagai fa'ilnya. Fa'il berbicara. Bukan Nabi Musa. Ya. Masih sulit untuk dipahami, Ustaz? Ya, doa kepada Allah Azza Jalla agar antum diberikan kemudahan untuk belajar bahasa Arab. Kita lanjutkan. Nanti kalau memang antum belum bisa, ya setelah kajian ini antum mau tanya ini lagi, ana jelaskan, tidak masalah. Tapi yang jelas, sebagian besar dari antum sudah faham, alhamdulillah. Kalau belum faham sebagian besar, maka ana jelaskan, ulangi lagi dari awal. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sehingga di sini huna la yumkin an yuqal innal mutakallim huwa Musa. Tidak mungkin yang berbicara itu Nabi Musa. Li'anna ta'ala qala, karena Allah Ta'ala berfirman wa kallamahu rabbuh. Dan Allah lah yang berbicara. Rabb itu yang berbicara kepada Nabi Musa. Fa huwa sharihun. Ini jelas annal kalama, bahwasanya al kalam di sini adalah minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, bukan dari Nabi Musa. Nah, wa fi hadhihi al-ayati wa lamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu raddun 'ala al-asha'irah. Suf. Antum ini di sini menjadi faedah hari ini. Orang-orang Asy'ariyah, siapa Asy'ariyah? Pengikutnya 11-an. Tarik. Yang di mana orang-orang Asy'ariyah ini sering dinisbatkan di Indonesia sebagai apa? Akidahnya orang-orang saudara-saudara kita di grup Ijo. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Ngerti-ngerti? Paham ya? Nah, ini adalah raddun, bantahan, alal asy'ariyati, kepada asy'ariyah. Min jihati annahum yaqulun, di mana mereka itu mengatakan apa? Innal kalama ma'nan yakumu binafsi. Bahwasanya al-kalam ini adalah suatu makna yang berdiri dengan sendirinya. Suatu makna yang berdiri dengan sendirinya. La yata'allaku bil masyiah. Tidak ada kaitannya dengan masyiah, dengan kehendak. Wa hadhil ayatu raddun tamaman 'alaihim. Dan ayat ini, ayat surat Al-A'raf, ayat surat Al-A'raf ayat 153, ini adalah bantahan yang sempurna bagi mereka. Li'anna al-kalama innama hasala, hasala apa? Lamma ja'a Musa, ketika datangnya Musa. Bahwa kalamun hadithun ba'da allam yakun. Sehingga ketika Musa datang, walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuh, maka Allah pun berbicara. Berbicaranya itu apa? Punya kehendak, bukan kemudian seolah-olah otomatis datang begitu saja, bisa berdiri dengan begitu saja kalamnya Allah azza wajalla. Tidak. Tapi karena ini didahului dengan jaa Musa. Musa itu telah datang. Sehingga di sini Kemudian ada kehendak Allah Azza wa Jal untuk apa? Berbicara kepada Nabi Musa. Paham sampai sini? Sehingga kalam di sini berkaitan dengan masyiah, tidak berdiri dengan sendirinya. Wa hadhil ayatu raddun tamaman alaihim. Karena kalam innama hasala lamma jaa Musa. Karena kalam di sini pembicaraan kalamnya Allah Azza wa Jal itu terjadinya ketika Nabi Musa itu telah datang, baru kemudian Allah Azza wa Jal berfirman bahwa kalamun haditsun, ini adalah kalam yang terjadinya ba'da an lam yakun, sebelumnya tidak ada kejadian sebelumnya. Qala ta'ala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaika qala lan tarani. Dan ketika Musa itu datang ke waktu yang telah ditentukan dan Rabbnya Allah Azza wa Jalla itu berbicara kepada Nabi Musa, Rabb berbicara ya kepada Nabi Musa, qala Nabi Musa mengatakan rabbi ya rabbku arini, tunjukkan kepadaku, andur ilaika, agar aku bisa melihat kepadamu langsung. Qala Allah Azza wa Jalla berbicara saat itu. Jadi apa? Tidak semata-mata berdiri dengan sendirinya, tapi ada rangkaian. Rangkaian apa? Kehendak di situ. Masyiah. Qala lan tarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Ai fi dunya, itu di dunia. Fahadi ya muhawiratun, ini adalah apa yang mereka jadikan sebagai apa? Bantahan sakleknya. Wa qaulullah ta'ala yukallimu Musa muhawiratan yadullu ala anna al-kalama yata'allaqu bi masyiatihi. Jadi muhawirah maksudnya di sini saling kemudian ada sectionnya. Artinya tidak kemudian Musa berbicara kemudian beberapa saat lama baru Allah berbicara, tidak. Atau seolah-olah sekonyong-konyong datang samaan, sekuennya sama, tidak. Sekuennya itu berturut-turut mas. Dengan sebab Nabi Musa itu datang kemudian berbicara, maka Allah pun punya kehendak untuk berbicara dan adanya al-kalam di situ berkaitan dengan apa? Masyiah. Paham atau masih bingung? Baby, sehat? Tolong. Nah, ini menunjukkan bahwasanya firman Allah Azza wa Jal itu berkaitan dengan masyiah, dengan kehendak. Walaysa sifatan sabitatan azaliyatan abadiyatan. Dan kalam ini bukan sifat yang sabitatan, yang tetap azaliyatan, yang azali, abadiyatan, yang abadi. Bihaitu la tahdutu abadan, di mana itu tidak ada kejadian sama sekali, tidak berbicara sama sekali, cuma kalam saja gitu aja, enggak. Tapi Allah itu akan berbicara sesuai dengan kehendaknya. Kadzalika ma saha fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Allah taala qassamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ حَمِدَنِي عَبْدِي فَهَذَا كَلَامٌ حَادِثٌ لَا شَكَّ لِأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ الْمُصَلِّي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِي عَبْدِي. Ini kalau tadi tentang apa? Ayat dengan ayat dijelaskan. Dalil untuk menolak atau membantah pendapatnya Asy'ariyah bahwasanya apa? Kalam itu adalah apa? Makna yang bisa berdiri sendiri. Makna yang bisa berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan masyiah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Kalam ini adalah dikaitkan dengan masyiah, dengan kehendak. Kalau Allah berkehendak, Allah akan berbicara. Kalau tidak berkehendak, Allah pun tidak akan berbicara. Paham sampai di sini? Nah, sekarang kita masuk pada pembuktian secara pendalilan hadis. Jadi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Qasamtu sholata." Aku membagi salatku ya. Baini antara aku wa baina abdi nisfain. Yaitu bagiku dan bagi hambaku itu setengah-setengah. Nisfain, setengah-setengah. Faida qala, apabila hambaku itu berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Rabb seluruh sekalian alam. Maka qala Allah Azza wa Jal berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Fahada kalamun hadithun, ini adalah pembicaraan yang terjadinya itu setelah adanya alhamdulillah rabbil alamin. Bukan apa, hamidani abdi itu kemudian adanya itu sudah ada dari sebelumnya juga sudah ada, bukan. Jadi itu makanya sebutannya walaisa sifatan tsabitatan azaliyatan abadiyatan. Bukan sifat yang tetap yang berlakunya itu selama-lamanya, tidak. Tapi itu sesuai dengan konteks masyiahnya. Masyiahnya Allah Azza wa Jalla. Paham sampai sini? Jadi perkataan hamidani abdi, hamba-Ku itu memujiku, itu bukan sudah ada sebelum perkataan ini, bukan. Ini ada setelah perkataan alhamdulillahirabbil alamin. Paham sampai sini? Jadi kalamun haditsun, perkataan yang dinamik. Kenapa dinamik? Karena ini berurutan sebagai bagian kejadiannya setelah adanya apa? Pujian dari hamba. Li'annahu ba'da an qala al-musalli, karena ini setelah orang sholat mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Rabb seluruh sekalian alam. Qala Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah Azza wa Jal berfirman apa? Hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Paham atau tidak? Jadi, maksudnya adalah ketika Allah Azza wa Jal itu berfirman, itu bukan ada sebelumnya, bukan. Tapi itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan sifatnya bukan tabitatun azaliyatun abadiyatun, bukan pasti ya, dan sifatnya itu berlaku seterusnya selama-lamanya, bukan. Tapi itu kaitannya dengan apa? Ya. Kalamun hadisun, perkataan yang di situ ya menjadi bagian dari dinamik sebagai jawaban tentang apa yang dilakukan oleh hambanya. Maka disebutkan hamidani abdi. Kemudian di halaman setelahnya, wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Di surat Thaha ayat 62. Antum lihat Qur'annya. Thaha, Mas Irman, surat keberapa? Tenang nih mas. Tenang. Ini bukan Thaha 52. Ini salah. Ini Maryam 52. Nanti benarkan di sini. Ya. Benarkan. Itu bukan Thaha 52. Tapi Maryam. Maryam. Ada yang tahu sebabnya kenapa salah tulisan di sini? Ada yang tahu? Salahnya sebabnya satu. Manusia tempat salah. dan lupa. Nusomas. Ngetik itu juga ada capeknya. Ada fokusnya hilang. Sama hal. Paham? Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kesalahan orang-orang yang sudah mengumpulkan tenaga, memaksimalkan tenaga untuk adanya tercetaknya buku ini. Ini dahsyat. Apapun yang dilakukan, ada orang yang nyetak buku, ada yang cuma jilidin saja, ada yang kemudian nyampuli saja. Itu semuanya mendapatkan pahala dari bagian ilmu tersebut. Maka sama halnya, ketika antum itu didudukkan pada suatu permasalahan, terkadang antum itu dalam kondisi bisa membantunya bagian-bagian tertentu. Paham sampai sini? Termasuk apa? Setiap kebaikan dari kajian yang antum dapatkan, yaitu berupa pemahaman, antum sampaikan kepada keluarga antum sampaikan kepada teman-teman antum, dan antum ajak siapapun yang bisa diajak, antum ajak untuk ikut kajian. Meskipun itu hanya antum tunjukkan, ini loh hasil streamingnya. Antum share ke orang lain, innamadar ala khair ajruhu kafa'ilihi. Sungguhnya orang yang menunjukkan pada kebaikan, maka pahalanya itu sama dengan orang yang menunjukkan kebaikan itu, orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya. Jadi hanya menunjukkan saja pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Antum hanya nunjuk saja, belum melakukan. Ini hadisnya diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Maka ana katakan kepada antum semuanya, ya, meskipun terkadang kita itu tidak punya akses untuk dakwah, Ustaz, gimana? Apakah saya harus jadi kayak Ustaz agar saya bisa berdakwah? Tidak. Tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Tapi kita itu mendakwahi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bisa jadi Allah itu akan menambahkan banyak barokah terhadap antum berupa ilmu dan pemahaman ketika antum itu berusaha untuk men-share, untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Ingat-ingat tuh. Makanya disebutkan aktsarul fawaid taqa'u fi tadris. Paling banyak fawaid yang bisa didapatkan itu adalah ketika mengajar, dalam hal pengajaran. Jadi kalau antum itu sudah ngajar, artinya mengajar sesuatu yang ringan saja, antum mengajar saudara antum, istri antum, teman antum, ya, kerabat antum, tetangga antum, kemudian mereka menjadi faham, itu nanti dengan pemahaman orang yang kita ajarkan itu, nanti Allah tambahkan lagi, kita itu menjadi lebih faham lagi apa yang kita ajarkan. Itu bagian bentuk dari apa, tahsil fawaid, mendapatkan banyaknya fawaid ketika apa, ketika mengajar. Jadi kalau misalnya antum cuma baca saja Toha 52, tapi antum nggak pernah lihat Al-Qur'annya di mana, bisa jadi antum salah menyebutkan Toha 52, tapi ini yang benar adalah Maryam, surat Maryam ayat 52. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, ya. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarabnahu najiyya. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Tur, dan kami telah mendapatkannya, kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Wa qarabnahu najiyya. Najiyya artinya ketika bermunajat. Kemudian ini ayat ini dilanjutkan di ayat yang 53, wa habana lahu mir rahmatina akhahu haruna nabiyya. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Kalau misalnya antum menginginkan, kenapa Nabi Musa menginginkan agar untuk mendapatkan kefahaman, terkadang lewat orang lain kita menjadi lebih faham. Bagaimana Nabi Musa itu menjadi faham ketika Allah Azza wa Jalla menganugerahi dengan saudaranya itu Nabi Harun. Dijelaskan apa saja yang dalam pemahaman Nabi Musa saat itu belum mendapatkan pemahaman yang pas. Paham sampai sini? Nah. Kemudian wa nu'minu bi annahu law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Di surat Al-Kahfi. Jadi waktunya kita sudah habis. Jadi kita lanjutkan setelah salat maghrib insyaallah biinillah. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza Wajalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dimudahkan untuk istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i sampai ajal kita datang. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.